Alhamdulillahirabbil alamin. Para jemaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kemarin kita sudah bahas tentang bulan lalu mudah-mudahan masih pada ingat tuh. Kita sudah bahas tentang rukun iman. Jadi kata Imam An-Nawawi Banten, yang namanya iman itu adalah al-imanu at-tasdiqu bima ja'a bihi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam minal ma'lumi minal dini bidururah. Jadi orang dikatakan iman itu kalau dia mengimani apa yang datang kepada kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yang merupakan ma'lum minal dini bidururah. Kemarin kita sudah singgung tentang ma'lum minadini bidururah. Ma'lum minadini bidururah itu adalah sesuatu dari perkara agama yang kita bisa tahu dari ilham Allah kepada kita tanpa kita belajar. Seperti wajibnya sholat lima waktu. Jangan kita yang muslim, non-muslim aja tahu kalau sholat lima waktu itu wajib. Itu yang dikatakan sebagai ma'lum minadini bidururah. Orang kalau lahir matanya sehat, kupingnya ada, tahu kalau sholat itu wajib. Nah, begitu. Itu ma'lum minadini bidururah. Jadi orang tidak disebut iman kalau dia mengingkari kewajiban sholat. Kalau timbang tak sholat, mengapa? Bukan apa, berdosa. Gitu. Maksudnya imannya dapat nasihatnya, cuma orang mukmin yang berdosa. imannya lepas dari dirinya kalau dia mengingkari kewajiban sholat. Orang kalau mengamini puasa wajib dapat iman, tapi kalau nggak puasa dosa. Cuman imannya nggak lepas dari dirinya. Jadi iman, orang dikatakan iman itu dia percaya dengan apa yang datang dari Nabi Muhammad SAW, dan itu merupakan ma'lum minaddini bidurur, sesuatu yang harus diketahui dan memang kita bisa ketahui tanpa harus belajar. Ma'lum minaddin bidurur, kewajiban sholat. Jadi bedain antara orang yang ninggalin sholat sama orang kagak percaya kewajiban sholat, itu beda. Kalau ninggalin sholat ditanya, lu kenapa lu gak sholat? Malas, susah. Emang kenapa malas? Nampung, masjid jauh, gak punya naik, gak bisa wudu. Kan macam-macam tuh orang ninggalin sholat alasannya. Bertahun-tahun sholat kagak kaya-kaya, usah. Emang sholat gak kagak bikin kaya, kaya jualan. Kalau yang perempuan malah susah, perempuan gak ada tempatnya di masjid, gak perlu kena, kan begitu. Tapi tahu sholat wajib, tahu, yakin sholat wajib, yakin, masih iman itu. Cuma dia berdosa gitu. Tapi kalau sudah mengingkari kewajiban iman, mengingkari kewajiban sholat, ditanya sholat, kenapa kagak sholat? Nah, mau sholat kagak wajib, Ustaz. Nah, emang kagak wajib, maksud perlu tahu sholat gak wajib. Ustaz diajarin akhir bagian. Sholat gak wajib, Ustaz. Yang wajib bagi seorang muslim kepada Allah itu hanya berzikir, mengingat Allah. Itu kan sempat ada tuh wacana kayak gini dulu, zaman dulu, apalagi dulu anak-anak muslim pada begini banyak banget. Saya kan juga alumni UIN, tahu anak-anak UIN kayak bagaimana nih. Dulu zaman dulu, sekarang sudah alhamdulillah. Pada-pada ngajinya bagus. Jadi ingat Allah doang, sholat gak wajib, Ustaz. Gitu. Nah yang kayak gini ini bisa dihukumi kafir kalau diminta tobat, gak tobat-tobat. Maka kalau ada orang sekarang begitu yang tidak percaya kewajiban sholat lima waktu, bisa kita bilang dia keluar dari iman. Cuman yang penting lagi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, status kafir itu sifatnya politis. Politis itu maksudnya kita itu orang biasa tidak boleh kemudian menjustifikasi orang itu kafir. Tapi kafir itu harus keluar dari putusan hakim gitu. Ini di apa namanya, di kitab-kitab fikih begitu. Jadi justifikasi orang tersebut, tapi kita bisa tahu secara agama doang bahwa dia telah melewati batas iman. Tapi apakah dia dihukumi kafir? Pengadilan yang menghukumi itu nanti, dan kita belum punya. Jadi kalau kata pengadilan diminta tobat 3 hari nggak iman juga, kafir. Lalu apa konsekuensinya? Pernikahannya dibatalin, gitu. Pernikahannya dibatalin, kemudian apalagi hak-haknya yang kemudian dicekal sampai nantinya kalau dia wafat dalam keadaan seperti itu tidak dimakamkan di pemakaman muslim, begitu. Cuman kita belum sampai pada seperti pada apa namanya, pada taraf di mana kita punya pengadilan agama yang orang ninggalin sholat juga kudu kita laporin, diadili oleh hakim. Tapi kita belum punya. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang sudah kita baca. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharaini amin ya rabbal alamin. Wa thalithuha, dan yang ketiga, antuk minabi kutubihi, iman kepada kitab-kitab Allah. Jadi yang lalu kita belajar iman kepada Allah, iman kepada malaikat, kemudian yang ketiga rukun iman yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Wa ma'na al-imanu bil kutubi, apa makna iman kepada kitab Allah? At-tasdiqu, percaya bi annaha, bahwasanya kitab-kitab yang Allah turunkan Kalamullah itu adalah kalamullah, perkataan Allah al-munazzal yang Allah turunkan kepada rusulihi alaihi wassalatu wassalam, kepada rasul-rasulnya. Dan kita juga harus percaya kullu ma tadammanathu haqqun, bahwa apa yang Allah turunkan, kalamullah yang Allah turunkan kepada malaikatnya, kepada para rasulnya, itu adalah hak, adalah perkara yang hak. Wa nuzuluha, dan turunnya perkataan Allah, kalamullah, wahyu kepada rasul-rasulnya, bi an kanat maktubatan 'alal alwah, yaitu tertulis di dalam alwah, lembaran-lembaran wahyu, au kanat masmu'atan, atau memang diperdengarkan di kupingnya para rasul, atau juga yursil rusulan, Allah mengirim utusannya yaitu malaikat, malaikat Jibril. Makanya dalam Al-Qur'an surat apa tuh saya lupa. Wa makana Allahu wa makana li basyarin ay yukallimullahu illa wahya. Tidaklah Allah berbicara kepada seorang hamba illa wahya, kecuali bahwa itu adalah wahyu. Yang dikatakan oleh Imam At-Tabari, yang dikatakan wahyu itu adalah nafasun min nafasatillahi fi qalbi rusul, bisikan-bisikan Allah berupa wahyu ke dalam hati para rasulnya. Jadi tidak berarti dibisikin di kuping kemudian rasulnya dengar, nah, tapi itu bisikan Allah, kata Imam At-Tabari, yang kemudian ditancapkan oleh Allah ke dalam rasulnya, ke dalam hati rasulnya. Atau bisa jadi Allah mengirimkan wahyu melalui apa? Melalui malaikatnya, malaikat Jibril misalnya. Atau juga ada beberapa rasul yang kata surat apa namanya? Tilka rusul, surat Al-Baqarah ayat 22, tilka rusul fadlna ba'dhum minhum man kallamullah. Dan di antara para rasul ada yang diberikan kekhususan, Allah langsung ngomong kepada mereka. Kata Imam Ibnu Katsir, di antaranya adalah Nabi Muhammad SAW ketika berada di Sidratil Muntaha. Ada juga Nabi Musa alaihi salam, dan juga termasuk Nabi Ibrahim. Jadi pada intinya kita harus percaya bahwa iman itu tidak sempurna kecuali kalau kita juga mempercayai bahwa Allah menurunkan kitab-kitabnya kepada para malaikat, kepada para rasul, entah melalui wahyu. Sebagian ulama mengatakan wahyu itu melalui mimpi, sebagaimana terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, sebagian lain mengatakan wahyu itu berarti bisikan di dalam hati. Jadi itu tafsir yang dijelaskan oleh banyak ulama. Wal muradu bil kutub, dan yang dimaksud dengan kitab-kitab Allah, ma yashmalu suhuf, itu juga masuk di dalam kategori kitab-kitab Allah, yaitu lembaran-lembaran wahyu. Jadi ada yang diturunkan kemudian dalam bentuk suhuf, lembaran, lembarannya tercecer, artinya tidak dalam wahyu utuh sebagaimana Al-Qur'an. Wa qad ushtihira annaha 140, dan terkenal masyhur di antara para ulama jumlah suhufnya Allah yang diturunkan kepada rasulnya itu jumlahnya 104 suhuf. Wa qila innaha 114. Dan juga di antara ulama ada yang mengatakan jumlahnya 114 begitu. Jadi apa namanya, banyak. Wa qala Suhaimi, Imam Suhaimi, gurunya Imam Nawawi Bantai, beliau mengatakan innaha 104 faqat. Itu jumlahnya cuma 104 saja begitu. Dan dari kesemua itu kita harus mengimani secara global, secara umum, bahwa memang banyak rasul-rasul Allah dan jumlahnya banyak. Allah turunkan wahyu kepada mereka, ada yang berupa kitab, ada yang berupa suhuf, lembaran. Fa yajib i'tiqadu anna Allah anzala kutuban minas sama' 'alal ijmal, lakin yajib ma'rifatul kutubil arba'ah. Secara umum kita wajib mengimani bahwa Allah menurunkan kitab hidupnya dari langit secara keseluruhan, yaitu kepada nabi-nabinya. Wajibu ma'rifatul kutubil arba'ah. Ma'rifatul wajibu ma'rifatul kutubil arba'ah. Tapi kita wajib mengimani kitab Allah yang empat tafsiran secara terperinci. Wahia at-tawratu li sayyidina Musa. Yang pertama ada kitab Taurat dari Sayyidina, dari Allah kepada Sayyidina Musa alaihi salam. Wazabur, dan juga kitab Zabur kepada Sayyidina Daud alaihi salam. Wal Injil, dan juga kitab Injil kepada Sayyidina Isa. Tapi kalau Injil yang sekarang tuh begini, apa namanya, udah didistorsi. Bahkan bukan cuma sekarang, ketika Nabi Muhammad hidup pun Injil sudah banyak di apa namanya yuharrifuna al-kalima amma wadhihi, kata Allah kan begitu. Orang-orang Nasrani itu yuharrifuna al-kalima amma wadhihi, mereka telah merusak wahyu yang diturunkan kepada Nabi Isa dalam Injil, mereka merusak kalimat-kalimatnya. Tapi walaupun mereka merusak kalimat-kalimatnya, orang Nasrani tetap disebut sebagai ahlul kitab dalam Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an mengatakan kan dalam surat Al-Maidah, di mana halal lakum wa tu'amul ladina utul kitab halal lakum wa tu'amukum halal lahum wal muhsanatu minhum. Nah, makanan orang-orang ahli kitab halal bagi kalian, sebagaimana makanan kalian halal bagi orang-orang ahli kitab juga. Termasuk muhsanatnya, perempuan-perempuan baik dari kalangan ahli kitab itu juga halal untuk dinikahi oleh orang-orang laki-laki muslim. Makanya jumhur ulama empat mazhab sepakat laki-laki muslim boleh dia nikahin perempuan ahli kitab. Kalau ada yang mau, gitu. Kalau nggak ada yang mau kan juga repot. Jadi secara hukum agama laki-laki muslim boleh kemudian menikah dengan perempuan ahlul kitab. Perempuan ahlul kitab itu orang Yahudi Nasrani. Orang Yahudi Nasrani. Ahlul kitab masih ada, Ustaz. Ahlul kitab sampai hari kiamat juga masih ada. Mereka telah merusak kitab-kitab Allah. Jangankan sekarang, dulu zaman Nabi Muhammad hidup, Allah bilang bahwa orang ahlul kitab itu yuharrifuna al-kalima amma wadih. Mereka sudah merusak kitab Allah, mengganti kalam Allah dalam Injil, tapi mereka tetap disebut sebagai ahlul kitab, begitu. Cuma kita punya kewajiban, orang-orang yang menikahi ahlul kitab harus punya motivasi untuk membawa istrinya itu masuk Islam. Jangan cuma pertimbangan cakep sama kayanya doang, begitu. Jadi kewajiban kita sebagaimana beberapa sahabat yang menikah dengan perempuan ahlul kitab itu punya motivasi untuk mengajak mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh mah boleh secara agama, tapi secara hukum negara enggak diperbolehkan kita. Dan juga secara hukum tradisi kita di Indonesia, muslim Indonesia, aib hukumnya kalau ada laki-laki muslim beristri orang non-muslim. Walaupun ada, sampai sekarang ada beberapa orang seperti itu. Secara agama sah, secara tradisi tidak baik gitu. Secara tradisi tidak baik. Dan kita diminta oleh syariat untuk menjaga tradisi juga. Makanya ada salah satu sumber hukum itu al-adah muhakkam, kaidah fikih. Al-adah muhakkam, jadi kebiasaan yang sudah terjadi di satu daerah itu tidak boleh dihilangkan selama kebiasaannya bukan maksiat. Dan itu harus dijaga. Jadi menikah dengan non-muslim halal secara agama, tapi secara tradisi tidak baik dan juga punya efek yang buruk terhadap apa namanya kampanye beragama. Akhirnya pertama banyak perempuan-perempuan muslimah yang akhirnya nggak dapat jodoh gara-gara laki-lakinya pada nyarinya yang ahlul kitab misalnya, gitu ya. Yang kemudian akhirnya agama anak-anak mereka yang jadi ya yang jadi taruhan. Akhirnya kan anaknya bingung taruhan kalau dia punya anak. Dia Jumat ikut Jumatan, Minggu ikut ke gereja juga. Ntar bedanya bagaimana agamanya? Nah, saya mau Ustaz bagaimana yang ngajak aja. Yang ngajak ke gereja ya ayo, ngajak ke masjid ya ayo. Kan jadi gak jelas itu agamanya. Maka itu harus punya motivasi nih. Orang yang menikahi ahli kitab harus punya motivasi bahwa dia harus bisa mengajak istrinya ke dalam agama Islam. Jadi itu kitab pokok yang ketiga, Injil wal Furqan, dan yaitu kitab Al-Qur'an li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi iman, iman kepada kepada Allah, iman kepada kitab-kitab Allah, yaitu secara umum bahwa Allah menurunkan suhuf, menurunkan kitab-kitab Allah kepada Rasulnya. Tapi secara khusus terperinci kita wajib mengimani empat kitab Allah itu yang diturunkan kepada Nabi Musa Taurat, Nabi Daud Zabur, Nabi Isa Injil, dan juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran. Fahakanat suhuf Ibrahim qalakanat kuduha amsal. Jadi suhuf Ibrahim itu kalau dikatakan dekat tadi apa namanya Ibrahim, Taurat, Injil, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, kalau Nabi Ibrahim namanya suhuf, lembaran. Dan lembaran-lembarannya suhuf Nabi Ibrahim itu isinya amsal. Isinya itu amsal itu perumpamaan-perumpamaan yang hikmahnya baik. Wa suhuf Musa, lembaran Taurat dalam kitabnya Nabi Musa isinya banyak ibrah. Jadi isinya itu beda-beda. Nah, Al-Qur'an yang kemudian mengumpulkan atau menyempurnakan apa yang sudah disebutkan dalam Taurat, sudah disebutkan dalam Injil, sudah disebutkan dalam Zabur, kemudian disempurnakan dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an amsalnya ada, ibrahnya ada, termasuk hukumnya juga hukumnya ada. Jadi iman yang ketiga, iman kepada malaikat. Iman kepada kitab Allah. Warabi'u hadan yang keempat, antuk minabi rusulihi, dia iman kepada Rasul-Rasulullah. Wahum afdol ibadillahi ta'ala, dan mereka adalah paling afdolnya hamba Allah, ya Rasulnya. Bagaimana kita beriman kepada Rasulullah? Bi'anta'atakida, engkau beriman, engkau meyakini, engkau juga percaya, annallaha ta'ala arsala lil khalqi rusulan rijalan, bahwasanya Allah mengutus kepada makhluk kita semua ini rusulan, rasul-rasulnya rijalan, yang mereka semua adalah laki-laki. Jadi rasul semuanya laki-laki, enggak ada yang perempuan. Kenapa enggak ada yang perempuan? Dari sononya begitu. Kalau ditanya Rasul kenapa gak ada yang perempuan, Allah yang nantuin begitu dari sononya. Tapi kalau dijelasin oleh banyak ulama tentang kenapa tidak ada perempuan, karena perempuan banyak peran ibadahnya dibanding laki-laki, kan gitu. Kalau laki-laki kan ibadahnya gak ada peran-perannya, karena gak pernah datang bulan gitu. Kalau Rasulnya perempuan, pas malaikat Jibril ngomongin wahyu kan gak bisa. Jibril datang naik lagi, balik lagi. Kenapa Jibril balik lagi? Nabinya lagi haid, ya Allah. Wahyunya enggak jadi turun. Itu salah satu hikmahnya. Dan dikatakan oleh Sayyid Alawi bin Abbas al-Maliki dalam kitab Ibanatul Ahkam, bahwa kenapa kemudian perempuan dapat haid hampir dia pulang, itu karena jadi apa? Fitrah itu tersebut karena terjadi dulu Sayyidah Hawa yang menggoda Sayyidina Adam alaihissalam. Jadi beliau cerita begitu, Sayyid Alawi dalam Ibanatul Ahkam, salah satu hikmah yang dijelaskan oleh ulama kenapa perempuan dia pula dapat tamu, karena itu hukuman, karena sebab dulu menggoda Sayyidina Adam alaihissalam untuk makan buah hintah, yang orang kita sebut dengan istilah buah khuldi. Wahintah, karena khuld itu nama yang dikasih sama iblis. Khuld, takurung minal khalidin, nah itu. Tapi sebenarnya namanya hintah, wahintah, yang itu khuld, yaitu yang dikatakan oleh iblis, ini bakal bikin khuld, bikin kekal kalian berdua. Nah, itu digoda. Maka sebagai hukuman perempuan setiap bulan ada darah kotor yang keluar dari tubuhnya. Tapi apapun itulah, itu fitrah yang diturunkan oleh Allah bagi wanita. Rijalan la yu'lamu 'adaduhum, dan rasul itu jumlahnya tidak ada yang tahu illallah, kecuali Allah. Jadi jumlahnya banyak, ribuan. Awaluhum, yang pertama, bijasadihi, nabi pertama yang jasadnya juga ada, yaitu Nabi Adam. Itu maksudnya bahwa sebelum Nabi Adam, nur Nabi Muhammad SAW sudah diciptakan. Nur, cahayanya Nabi Muhammad sudah diciptakan oleh Allah, tapi jasadnya belum. Maka itu kalau kita dengar cerita bagaimana Nabi Adam AS ketika diturunkan oleh Allah dari surga, Nabi Adam turun di padang Arafah begitu, kemudian diturunkan oleh Allah dari surga, Nabi Adam langsung mengangkat tangannya kepada Allah, kemudian beliau bertawassul, Allahumma inni atawassalu ilaika bi Muhammadin Nabiur Rahmah, Nabi Maha Allah, aku bermohon kepadamu dengan tawassulku kepada Muhammad. Lalu dalam Allah mengatakan, kaifa ta'rifu Muhammadan wa lam akhrufu? Kata Allah, kenapa ada, kok bisa tahu ada nama Muhammad padahal saya belum sebutin? Lalu Nabi Adam cerita, ya Allah, innama kuntu fil jannah ra'aitu fi a'midatil arsy maktuban la ilaha illallah. Kata Nabi Adam, dulu ya Allah, ketika saya masih di surga, saya melihat itu ada tiang-tiang arsy yang di dalamnya bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan saya yakin tidak ada nama yang disandingkan kepadamu kecuali itu nama yang engkau cintai, ya Allah. Jadi Nabi Adam, Nabi pertama, tawasulnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu diceritakan banyak dalam kitab hadis, termasuk kitab hadisnya Imam At-Tabrani. Jadi terkait dengan Nabi Adam bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa khatimuhum afdaluhum, dan paling akhir yang paling afdal Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kulluhum min nasli Adam alaihi salam, dan semua nabi-nabi Allah itu yaitu dari keturunan Nabi Adam alaihi salam. Wa annahum shadiquna fi jami' aqwalihim, dan kita juga harus masih dalam iman kepada Rasul. Jadi iman kepada Rasul, kita meyakini bahwa Allah menurunkan Rasul-Rasulnya kepada hambanya yang mereka semua laki-laki, kita tidak tahu jumlahnya kecuali Allah. Paling pertama Nabi Adam, yang terakhir dan paling afdal Nabi Muhammad, dan mereka semua kita harus yakini dari keturunan Nabi Adam, dan mereka semua juga kita harus yakini shadiqun, mereka adalah orang yang jujur, jadi tidak pernah berdusta. Maka itu dalam beberapa hadis, man kadzaba 'alayya muta'ammidan, kata Nabi Muhammad, siapa yang berdusta atas namaku atau juga yang mengingkari perkataanku, itu hukumannya masuk neraka. Jadi apa yang sampai kepada kita dari hadis Nabi Muhammad SAW, asal dia sahih, kita harus yakin dan percaya. Terkait bagaimana diamalkan, kita lihat apa penjelasan ulama. Karena setiap Nabi Muhammad bersabda, itu kan ada konteksnya. Yang konteks itu yang kita butuh penjelasan dari ulama. Tidak asal ngamalin hadis doang. Karena kalau tiba ngamalin hadis doang, banyak hadis-hadis yang tidak bisa diamalkan secara tekstual begitu. Dulu kata Nabi Muhammad SAW, kata Nabi Muhammad, idza dakhala ahadukum al-khala, kalau kalian masuk kamar mandi, masuk WC, maksudnya kalau buang hajat, fala tastaqbilu kiblah, jangan ngadap kiblat, wala tastaqbiluha, jangan juga membelakangi kiblat, walakin syariku au ghariku. Tapi kalau buang hajat itu ngadep barat atau ngadep timur aja gitu. Nah, kita ini bingung di Indonesia. Kita kalau buang hajat enggak boleh ngadep kiblat, enggak boleh kepalanya kiblat. Tapi kata Nabi Muhammad, ngadep timur, ngadep barat. Kita kalau ngadep barat dia berarti ngadep kiblat, kalau ngadep timur yang belakangnya kiblat kan ya. Ah, berarti itu yang salah Nabi Muhammad apa kita yang tidak paham? Konteksnya sama, konteksnya Nabi Muhammad ngomong itu buat orang-orang Madinah. Yang kiblatnya orang Madinah itu ada ke mana? Kalau di Madinah ke utara, yaitu ke Mekah. Maka pantas kalau Nabi Muhammad ngadep timur, ngadep barat. Itu kan salah satu bentuk bagaimana memahami hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk habis itu apa namanya celana ngantung itu. Walaupun juga saya kurang demen orang ribut celana ngantung, karena orang celana ngantung apa enggak ngantung kan enggak apa-apa, yang penting pakai celana kan ya. Yang repot kalau dia enggak pakai celana. Poinnya itu nutup aurat, beres urusannya gitu. Cuman kan kalau kita lihat penjelasan ulama, karena celana dijulurkan melewati mata kaki itu dimanfaat. Jadi dulu ceritanya gini, cerita guru saya, dulu itu kan strata sosial itu dibedakan salah satunya dari pakaian. Strata sosial kita ini, orang yang celananya, gamisnya ngatung itu budak. Kenapa celananya ngantung, gamisnya ngantung? Karena kalau celananya nudul ke bawah, susah dia bantu tuannya. Repot kan ya? Itu walaupun rumah sakit Islam, susternya tetap pakai celana, enggak ada yang pakai rok. Kenapa pakai rok? Ribet. Karena harus bantu-bantu. Budak itu bantuin tuannya ngerjain ini itu. Maka kalau gamisnya sampai nudul ke bawah, ribet. Akhirnya diomelin mulu sama tuannya, kan gitu. Makanya dulu budak-budak itu naikin gitu apa namanya pakaiannya supaya mudah untuk melakukan kegiatan bantuin tuannya. Nah tuannya itu menjulurkan itu pakaiannya di bawah mata kaki. Nah itu jadi pembeda strata sosial antara budak sama merdeka. Nah di antara perbedaan strata sosial ini kemudian ada yang memanfaatkan itu untuk kesombongan gitu, untuk kesombongan. Ah, budak tuh ketahuan tuh pakai gitu. Jadi yang pakaiannya ke atas mata kaki diremehin, kenapa? Budak tuh kan gitu. Yang akhirnya dia julurin di atas mata kaki, dia merasa sombong, merasa lebih hebat daripada orang-orang lain. Itu yang dimaksud oleh Nabi Muhammad illa lil khuyala. Makanya kan Sayyidina Abu Bakar kan juga begitu. Ngeluh ya Rasul, saya ini pakaiannya ngelorot mulu, apa saya termasuk jadi orang yang masuk neraka? Enggak, itu pakaian itu karena kesombongan. Persis kalau kita sekarang ini, di sekarang tuh ada mobil Pajero, ada mobil Fortuner, tapi di samping itu kan ada mobil namanya LCGC, tahu mobil LCGC? Lower cost green car, Aira, Agya, kan gitu, kan ya? Orang kalau punya duit banyak boleh nggak beli Fortuner? Boleh gitu. Tapi yang beli Fortuner nggak boleh sombong sama orang yang beli Ayla, gitu. Ya apa dan kalau jadi kalau ada orang yang beli Fortuner dengan niatan gue mengamor dikatain orang miskin, maksud gue belinya Ayla, itu sombong itu namanya. Itu yang nggak boleh. Gue mengklaim gue duitnya lah, maksud gue di atas mata kaki. Enak sih kalau di atas mata kaki ujungnya cepat, tapi maksud gue sama budak. Ah itu yang sombong tuh begitu tuh. Masa aku punya duit belinya Ayla gitu. Ayla orang miskin kan gitu, orang kontrakan yang mulai Ayla, gue kan bukan orang kontrakan. Itu sombong itu, ada perbedaan itu kemudian dia ngerasa jadi sombong. Karena agama ini datang bukan buat ngatur bagaimana kita berpakaian panjang atau pendek. Agama ini ngatur akhlak kita, kesombongan itu. Jadi kesombongan itu karena terjadi perbedaan strata sosial dan itu dimanfaatkan oleh orang. Makanya jumlah ulama enggak mau permasalahkan orang celananya panjang apa pendek. Maksudnya yang penting nutup aurat. Apa dia menjulurkan di bawah mata kaki, bahkan jumlah ulama tidak mengharamkan itu. Kalaupun ada yang melarang bukan keharaman tapi kemakruhan. Dan kemakruhannya kalau memang buat kesombongan. Gitu kalau kita buka kita bikinnya begitu. Jadi apa namanya? Maksud saya kita harus percaya bahwa hadis itu dari Nabi Muhammad, kita yakini, tapi bagaimana mengamalkannya kudu ikutin apa kata ulama. Karena kalau kita plek-plekkan begitu ngambil hadis Nabi Muhammad, banyak hadis-hadis yang tidak bisa kita pahami secara tekstual. Yang gampang-gampang yang betul nih. Kata Nabi Muhammad, "Idza dakhala ahadukum al-masjid falayajlis hatta yarka'a rak'atayn." Kata Nabi Muhammad gitu. Kalau kalian masuk masjid, jangan duduk. Salatlah 2 rakaat. Salat tahajud masjid hukumnya sunnah wajib. Sunnah wajib. Hadisnya tadi hadisnya bilang begitu. Kalau kalian masuk masjid, jangan duduk. Nabi Muhammad melarang untuk masuk masjid enggak boleh duduk. Ngapain ya Rasul kalau enggak boleh duduk? Salat dulu 2 rakaat. Nabi Muhammad enggak ngasih opsi apa-apa, opsinya cuma satu, salat 2 rakaat. Kalau kita pakai hadis ini, kira-kira yang benar tahiyatul masjid itu sunnah wajib. Wajib apa? Bingung kan ngarangan? Wajib apa sunnah? Wajib yang benar, karena hadisnya bilang begitu. Nabi Muhammad bilang, jangan kalau kalian masuk masjid, jangan duduk. Tak boleh itu. Opsi satu-satunya yang diberikan oleh Nabi Muhammad, sholat 2 rakaat. Ya tak boleh duduk kan, usah keluar bahan, tak boleh. Apalagi lo bahan berbeda, tak boleh. Tiburan sendirian lebih-lebih. Tapi kan ulama, jumhur ulama 4 madzhab sepakat tahiyatul masjid bukan kewajiban. Apa iya ulama-ulama jumhur itu gak tahu hadis ini kan ya? Jumhur ulama bilang tahiyatul masjid hukumnya sunnah. Ini indikasi hadisnya itu kewajiban ini. Kewajiban. Sama kayak sholat witir. Kata Nabi Muhammad, al-witru haqqun 'ala kulli muslim. Sholat witir itu hak. Hak itu kalau ada kalimat hak dalam hadis Nabi Muhammad atau dalam Al-Quran, itu berarti kewajiban bagi kita. Tapi tidak ada ulama yang bilang sholat witir kewajiban. Imam Abi Hanifah bilang kewajiban, tapi jumhur bilangnya sunnah. Kok bisa memahaminya berbeda dengan apa yang disebutkan dalam Nabi Muhammad? Karena kita punya usul fikih, ada istinbatul ahkam. Jadi dulu Nabi Muhammad SAW pernah kedatangan seorang orang Arab Baduy kalau kita. Jadi jangan bayangin dulu Nabi Muhammad hidup bersama sahabat semuanya satu kampung enggak. Jadi banyak orang-orang muslim yang tinggalnya jauh banget dari Nabi Muhammad, dari Nabawi jauh. Dia kalau mau Jumatan tuh baru berangkat dari pagi-pagi ke Nabawi. Makanya dulu ketika Nabi Muhammad pas barengan sholat Id sama hari Jumat, kan Nabi Muhammad bilang, orang-orang yang tinggalnya jauh, hari ini Jumat, tapi hari ini juga, ini setelah sholat Id ini, kalau ada yang mau pulang, pulang dah silahkan, gak apa-apa, gak Jumatan. Wa inna nahnu mujmi'un. Tapi kalau saya, karena saya di sini di pusat masjid, ya saya mau sholat Jumat itu. Karena banyak orang yang tinggalnya jauh-jauh. Jadi ada orang yang ketemu Nabi itu mungkin cuma sekali seumur hidup dia, padahal dia tinggal di zaman Nabi. Itu kalau Jumatan mungkin, Jumatannya juga pas dapat sop pertama, itu juga jarang-jarang itu kan gitu. Ada yang jarang, kita jangan bayangin kalau Nabi Muhammad bersama para sahabat itu tinggal satu kampung lah. Jadi ada sahabat-sahabat yang jauh. Satu waktu ada sahabat yang dari jauh datang. Kemudian ya Rasulullah, saya baru masuk Islam. Katanya kalau orang Islam wajib sholat ya Rasul. Ini saya gak ketemu lagi, habis ini saya gak bakal nanya orang-orang ini. Saya gak ketemu Rasul lagi. Coba ceritain kepada saya berapa kewajiban sholat sehari semalam. Dijelasin sama Rasul, kewajiban sholat sehari semalam itu 5. Yang subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat dan seterusnya. Afa alayya wairuha. Ya Rasul, gak ada lagi itu selain 5. Nabi Muhammad nagesin, lah gak ada. Illa antatawwa, kecuali kalau kalian mau nambah yang sunnah-sunnah gitu. Ini hadis ini jadi standar oleh ulama bahwa sholat yang wajib cuma 5. Kenapa? Karena karakternya Nabi Muhammad tidak mungkin menyembunyikan informasi. Karena orang ini gak bakal ketemu lagi nih. Kalau orang ini pulang dan dia tahu sholat wajib cuma 5, padahal tahiyatul masjid wajib, akhirnya setiap masuk masjid dia gak sholat. Yang salah siapa? Apa kita mau bilang Nabi Muhammad salah? Kan gak boleh. Nabi Muhammad gak mungkin menyembunyikan informasi. Kalau ustaz ditanya, ustaz gini-gini hukumnya apa? Minggu depan ya gitu. Ustaz boleh kalau gitu. Minggu depan nanti datang lagi kita ngaji. Kan gitu. Kalau Nabi kan gak boleh Nabi Muhammad gitu. Ntar orang sejam dua jam ketemu maksiat lagi, kata Nabi, boleh kayak gini gak dibilangin. Akhirnya orang bermaksiat. Nah, Nabi Muhammad itu karakternya tidak mungkin menyembunyikan informasi. Maka apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad ini sebagai kewajiban yang paten. Maka hadis-hadis terkait kewajiban selain sholat lima waktu itu levelnya diturunkan oleh ulama menjadi sebuah kesunahan. Begitu itu istimbatnya. Itu witir, indikasinya kan kewajiban itu witir. Kan gitu. Fa inna Allah fadhala 'alaikum bi sholatin hiya khairun lakum min humdinni'am fa shallu ma baita 'ishatil fajr. Allah menganugerahkan kalian sholat yang nilainya lebih mahal daripada unta merah, itu sholat witir. Maka sholatlah sholat witir, perintah. Maka lakukanlah sholat witir antara isya dan fajar. Sholat tahiyatul masjid juga sama. Jadi indikasi-indikasi kewajiban levelnya kita turunin jadi sebuah kesunahan. Sama sebagaimana kan ada larangan dari Nabi Muhammad, la yashrabanna ahadukum qa'iman, kan gitu. Nabi Muhammad bilang, jangan minum dalam keadaan berdiri, kan ya. Tapi jumhur ulama empat madhab, enggak ada yang bilang minum berdiri haram. Ada yang bilang, nah, jumhur ulama bilang minum berdiri hukumnya makruh, bukan keharaman. Tapi bukan berarti boleh sering-sering begitu ya, hukumnya makruh. Kenapa enggak dibilang haram, padahal hadisnya tuh nyantel banget tuh. Jangan minum dalam keadaan berdiri. Itu yang dilarang minum, usah makan boleh kali berkah, makan juga lah, makan lebih-lebih lagi kan gitu. Tapi dulu ternyata ada riwayat dari Nabi Muhammad, kata Sayyidina, saya lupa Sayyidina Abbas atau Sayyidina Anas bin Malik, saqaitu ma'a zamzam li Rasulillah fa syaribahu qa'ima. Dulu saya tuangin air zamzam buat Nabi Muhammad ketika haji wada, fa syaribahu qa'ima, lalu Nabi minumnya berdiri. Nah, kan gitu. Nabi Muhammad minum berdiri, padahal sebelumnya Nabi Muhammad melarang orang minum berdiri. Kira-kira gimana tuh kita nyambunginnya? Satu, Nabi Muhammad melarang, tapi Nabi Muhammad ngakuin. Apa kita bilang Nabi Muhammad berdosa? Dosa banget kita bilang begitu. Nabi Muhammad tidak mungkin tuh. Karakternya Nabi Muhammad tidak mungkin melakukan yang haram. Tapi kata Dr. Sulaiman Al-Ashqar, Nabi Muhammad, beliau punya kitab namanya Af'alul Rasul, pekerjaan-pekerjaan Rasul. Ulama Azhab, beliau punya kitab namanya Af'alul Rasul, pekerjaan-pekerjaan Rasul, apa indikasi hukumnya. Beliau mengatakan Nabi Muhammad tidak mungkin mengerjakan yang haram, tapi Nabi Muhammad mungkin mengerjakan yang makruh untuk menunjukkan kepada umat ini boleh. Tapi bukan sebagai rutinitas, bukan sebagai kesunahan. Boleh. Maka itu minum dalam keadaan berdiri, ulama bilangnya makruh. Enggak. Tapi kalau makruh bukan berarti harus diterus-terusin. Jangan gitu. Makruh juga kalau diterus-terusin jadi haram akhirnya. Makanya kalau lagi yang repot tuh lagi kondangan ya. Kalau kondangan tuh repot juga sebenarnya gitu. Tidak mau makan berdiri, kagak makan di tengah ngopi lumayan gede kan sayang. Pulang kagak makan kan sayang. Cuman saya ini tuh orang yang bikin hajatan, tuh saya sering bilang tuh, kalau kita mampu nyewa gedung mahal-mahal, kenapa kagak mampu nyewa bangku? Dan iya timbang bangku berapa 200 sewa, gedung itu jutaan yang bisa nyewa, bangku kagak punya. Adanya bangku cuma dipagerin di pojokan dong, khusus VIP. Romanya, berarti kalau VIP boleh makan berdiri, ya boleh makan duduk, orang miskin boleh makan berdiri. Aduh, repot banget. Jadi, apa namanya, itu kemakruhan. Jadi kita harus percaya bahwa Nabi-Nabi Allah itu tidak pernah berdusta dalam perkataannya. Wa annahum ma'sumun, dan mereka terbebas dari dosa. Wa annahum muballighuna ma'amar. Jadi pertama, mereka shadiq. Yang kedua, mereka ma'sum, terbebas dari dosa. Yang ketiga, annahum muballighun, mereka itu tabligh, amanah, tidak khianat. Wa annahum hadithun, dan mereka adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pintar. Itu sifat para rasul. Yang dulu kita sering nyanyiin itu ada empat sifat yang dimiliki rasul. Pertama siddiq, kedua amanah, ketiga tabligh, keempat fatonah. Hadithun itu fatonah. Itu iman kepada kita habisin ya iman yang biar nanti bulan depan kita masuk waktu haram. Bab iman yang belum beres. Kemudian yang kelima kata Imam Nawawi wa khamisuha, rukun iman yang kelima, iman kepada bil yaumil akhir, hari akhir. Yaitu bagaimana iman kepada hari akhir, bi antusaddu bi wujudi. Kita meyakini, mempercayai bahwa hari kiamat itu ada. Wa bi jami'i masytama'a 'alaihi, dan seluruh hal yang tercakup di dalam hari kiamat, kal hasyri seperti kebangkitan, wal hisabi seperti perhitungan amal, wal jazai seperti pembalasan amal, wal jannati wan nar, dan juga neraka dan juga surga, kita harus yakini bahwa dia ada. Dan itu kan yang menjadi motivasi orang muslim, bahwa setiap orang muslim kalau dia beramal lalu amalnya, kalau dia berusaha lalu dia gagal, dia masih yakin bahwa amalnya ini, usaha ini akan diganti oleh Allah nanti di hari kiamat. Ada nanti di hari kiamat. Begitu juga ketika ada orang jahat, kok ada orang jahat hidupnya itu enak-enak aja, kan jadi enggak adil kalau dia mati kita mati sama-sama, kan enggak adil. Dulu dia jahat tapi kita baik, tiba-tiba mati, habis mati enggak dapat apa-apa, kan jadi enggak adil itu. Kalau tahu emang enggak ada apa-apa, mendingan kita korupsi sekalian kan gitu. Kita kan gak mau korupsi gara-gara apa? Takut akhiratnya kan begitu. Ya benar sih, kita mau naik pangkat, mau gaji gede. Tapi kalau naik pangkatnya ngikut kanan, ngikut kiri, injek bawahan, hilang atasan, akhirat saya gimana? Kan begitu orang muslim itu, ada remnya kan ya. Kalau kemudian setelah mati udah gak ada apa-apa, gak ada akhirat, ya ngapain berbuat baik akhirnya di dunia? Maka itu jadi motivasi kita bahwa apapun usaha kita, kalau kita tidak mencapai hasil yang kita inginkan, kita punya akhirat. Kita punya akhirat yang semua amal kita walaupun kita gak dapat di dunia, nanti di akhirat kita dapat. Begitu juga orang-orang jahat tuh, yang korupsi-korupsi. Dulu ada Gayus Tambunan, tahu gak Gayus Tambunan? Sekarang ada Juliari Batubara, editan sel. Orang kalau udah ketahuan korupsi gede, gak apa-apa nyebut nama jelek-jelek. Udah gede banget kita. Orang lagi susah makin dikorupsi, pantas bansos kita gak dapat takut. Dikorupsi cepat-cepat sama dia gitu. Emang menteri sosial sialnya dapat doang kita. Sialnya doang kita. Jadi jadi kita harus meyakini adanya akhirat. Wa sumiya bidzalika li'annahu la laila ba'da wa la nahar. Inna dinamakan seperti itu karena setelah hari itu tidak ada malam, tidak ada lagi siang. Makanya dikatakan sebagai hari akhir begitu. Berapa lama itu proses kiamat? Itu. Kata Imam Nawawi, wa awwaluhu, kiamat itu bermulai minan nafkhatis tsaniyah, dari tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan pertama kan semua makhluk mati. Yang kedua semua makhluk dibangkitkan. Ila ma la yatanaha, sampai pada waktu yang tidak ada ujungnya. Jadi semua itu pembahasan. Semua jadi dari mulai dibangkitkan terus sampai tidak ada akhirnya, itulah akhirat. Wahwal haqqu, dan inilah pendapat yang paling benar di antara banyak pendapat yang lain, kata Imam Nawawi. Wakilah, tadi dikatakan juga ada pendapat lain bahwa akhirat itu ila istiqrar, dia berhenti sampai ketetapan hamba makhluk fidaraini aljannati wanna, sampai pada ketetapan apakah dia nanti masuk surga atau masuk neraka. Jadi surga dan neraka bukan bagian dari proses akhirat itu. Jadi dia hasilnya ke proses akhirat itu dari mulai kebangkitan sampai kemudian apakah ditentukan di surga atau di neraka begitu. Wakila, dan juga dikatakan awwaluhu min mautil mayyit, dikatakan bahwa kiamat itu, hari akhirat itu mulainya dari kapan? Dari matinya seorang hamba di kuburan. Jadi dari kuburan itu udah mulai itu kiamat. Kiamat suruh, jadi kiamatnya kita itu mulai ketika kita mati sampai betul-betul berdiri dari kiamat. Ini yang disebutkan oleh beberapa ulama, termasuk nih Imam At-Tabari kalau nggak salah, memang bisa benar baca. Jadi fal qabru min al-akhir wa idza yaqul, maka mereka mengatakan man mata qamat kiamat, orang yang mati itu berarti kiamatnya sudah datang begitu. Wa qala Az-Zamakhsyari, Imam Az-Zamakhsyari mengatakan awaluhu awal kiamat itu muncul min waqtil hasyri, dari hari kebangkitan, dari hari perkumpulan padang mahsyar, ila ma la yadanaha, sampai nanti tidak ada ujungnya tuh hari kiamat. Dan ulama ahlu sunnah masih berdebat soal surga dan neraka, apakah neraka itu kekal atau tidak. Kalau surga kekal, semua sepakat itu. Tapi kalau neraka, apakah dia kekal atau tidak, banyak perdebatan di antara ulama ahlu sunnah. Sebagian mengatakan neraka tidak kekal karena Allah Maha Rahmat. Jadi muslim-muslim yang akhirnya nanti sudah diberesin urusannya, masuk surga semua. Ketika masuk surga, semuanya sudah masuk surga, maka neraka tidak ada lagi yang menempati. Karena orang-orang kafir itu kan jadi bahan bakar api neraka, itu buat nyiksa mereka sekaligus nyiksa orang-orang mukmin yang memang Allah tidak ampuni dengan amal. Kan kalau kita kan pasti masuk surga nih, orang mukmin pasti masuk surga. Cuman masuk surganya kapan kita nggak tahu kan. Di sana kan tempat cuma surga sama neraka doang. Berarti kalau nggak ada di surga ya di neraka. Berapa lama ya Allah yang punya urusan. Gitu. Nanti semuanya sudah urusan beres, baru kemudian masuk surga, neraka sudah tidak lagi difungsikan, hilang. Yang kekal adalah surga. Ada sebagian ulama mengatakan demikian. Sebagian lagi mengatakan enggak, ya surga neraka itu tetap kekal. Yang disiksa ya disiksa terus. Sedangkan yang dapat nikmat. Itu terjadi perdebatan di antara ulama ahlu sunnah. Wasadi sudah keenam. Iman yang keenam bil qadari khairihi, yaitu iman kepada qadar khairihi yang baik dan juga buruk min Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya al imanu bihi, yaitu al ta'taqida annallaha qaddara al khaira wa syarra qabla khalqil khalqi. Jadi kata Imam Nawawi, kita meyakini beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kebaikan dan keburukan sebelum Allah menciptakan makhluk. Wa anna jami'al kainati, dan seluruh apa yang ada di muka bumi ini itu keberadaannya bi qada'illahi wa qadarihi, yaitu atas dasar qadarnya Allah dan qadarnya Allah. Wa huwa muridun lah, dan Allah berkehendak atas itu. Wa yakfi i'tiqadun jazim, dan cukup kita meyakini bahwa ini sebuah keyakinan bahwa semua yang terjadi di muka bumi ini atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, min ghairi nasbi burhan, walaupun kita enggak tahu dalilnya. Kata Imam Nawawi, yakin kita bahwa ini semua terjadi karena kehendak Allah, walaupun kita enggak tahu apa dalil yang namanya iman kepada qada dan qadar. Jadi intinya kita beriman bahwa semua yang terjadi ini tidak mungkin kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya qada dan qadar? Kata Imam Nawawi, indal asy'ariyah, kata orang-orang Asy'ari, yang namanya qada itu iradatullahi al-asya'a fil azal, kehendak Allah yang sudah Allah tetapkan di zaman azal sebelum Allah ciptakan makhluk, ala ma hiya alaihi fi ghairil azal, untuk ketetapan nanti setelah azal. Yaitu apa namanya, misalnya ada orang yang ditetapkan oleh Allah untuk jadi dokter, itu qadarnya. Lalu qadarnya Allah, takdirnya Allah bikin orang tuanya kaya, lalu Allah bikin orang tuanya masukin dia ke fakultas kedokteran. Jadi qadar itu yang terjadi, qadar itu azal. Allah sudah menetapkan qadha bagi dia jadi orang pintar, jadi ulama, jadi astronom. Qadarnya Allah takdirkan dia masuk ke sekolah ini, dia masuk ke astronom, dan seterusnya. Itu qadha. Dan jadi qadha ketetapan di azal, qadar ijadullahil asyri, itu pengadaan Allah ala qadrin makhsus ala wifqi iradah, dengan kadar tertentu sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan di azali qada. Jadi qadar itu apa, mengimani qadar juga berarti mengimani qada. Karena qada dan qadar itu sesuatu yang saling berkaitan. Jadi pada intinya kita tidak apa, kita harus meyakini segala sesuatu yang terjadi kepada kita dan apa yang terjadi di muka bumi ini semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak sekalipun ada, bahkan kata ulama, tidak ada satu daun pun yang jatuh ke atas muka bumi kecuali Allah kehendak atas itu. Begitu. Kemudian apa lagi, bukan qadar, itu apa namanya, rukun yang ke-6. Kenapa kemudian Imam Syekh Salim bin Sumair Safinatun Najainya memulai kitab fikih dengan kitab tauhid, dengan bab tauhid, dengan bab rukun iman dan rukun Islam? Karena beliau mengatakan yukbahu bil akil. Jelek bagi orang yang punya otak, bagi orang yang bisa berpikir, jelek upahnya ayyus ala arkanil Islam wa iman. Kalau ada orang muslim, orang mukmin ditanya rukun iman dan rukun Islam, fala yaruddu jawaban, tapi dia enggak bisa jawab. Secara akal itu jelek itu. Ngakunya iman, ngakunya muslim, tapi ditanya rukun Islam enggak tahu. Ditanya rukun iman dia enggak tahu. Nah, maka itu Imam Syekh Salim bin Sumair Safinatun Najah memulai pembahasan kitab fikihnya dengan apa? Dengan rukun iman dan juga rukun Islam agar bisa menjadi jawaban bagi apa namanya, bagi kita kalau kita ditanya tentang rukun iman dan rukun Islam. Ini kalau kita cek banyak nih sekarang di kota-kota kayak Jakarta gini, orang Islam ditanya rukun Islam apalah, bingung deh, banyak itu. Coba lagi sana Semen ke kantor, ke kantoran Pak Irfan gitu. Orang-orang yuk ditanya coba yang Islam, rukun Islam ada berapa? Rukun Islam. Rukun Islam, rukun iman juga kata bedanya. Jadi rukun Islam, rukun iman sesuatu yang secara akal aneh kalau ada orang yang ngaku Islam tapi dia enggak bisa jawab. Makanya dimulai kitab ini dengan pembahasan rukun iman dan rukun Islam sekaligus sebagai penguatan akidah tentang sifat-sifat Allah, bahwa Allah itu tidak sama dengan hambanya sebagaimana kita sudah singgung dalam pembahasan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita cukupkan sampai pada kali ini. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang bulan depan. Mudah-mudahan kita sudah bisa masuk ke bab thaharah begitu ya. Dan mudah-mudahan kita juga diberikan kesehatan serta keluangan waktu untuk terus bisa mengkaji ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ditutup ada penjawab ya. Ada pertanyaan silakan, tapi ini ada pertanyaan dari ibu. Ya, kan. Rukun iman yang keenam percaya kepada takdir baik dan buruk atau qada dan qadar. Apakah orang Islam yang keluar dari agama Islam adalah takdir? Ini ada yang belum dibaca nih. Jawabannya ini. Jadi keluar dari Islam itu keburukan dan memang Allah mengatakan huwallazi khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan seluruh pekerjaan kalian juga Allah yang ciptakan. Tapi sebagai seorang muslim kita tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah. Sebagai seorang muslim kita tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah. Orang berdosa jangan dibilang takdir Allah. Gitu. Orang luar Islam jangan dibilang takdir Allah. Wa syarru laisa ilaika. Fa ma'nahu, maka maknanya la yudhafu ilallahi, bahwa keburukan itu tidak dinisbatkan kepada Allah. Taat bukan sebagai bentuk adab kita kepada Allah. Li'anna la'iqa, karena yang pantas bagi Allah nisbatul khairi illah, itu penisbatan kebaikan kepada Allah. Wa syarri nafsi, dan keburukan kepada diri kita. Karena selain Allah menciptakan kita, Allah juga menciptakan bagi diri kita irodah sendiri. Jadi kita punya semacam keluasan, kebebasan untuk memilih A atau B begitu. Allah yang menciptakan, adapun kita ngambil A atau B itu semua atas ilmu Allah. Allah tahu kita bakal ngambil mana, tapi Allah beri kita keleluasaan. Maka kalau kita anggap sebagai seluruh keburukannya takdir, kita jadinya jadi orang apa namanya jabariyah, orang jabariyah yang menganggap semua takdir Allah. Ya emang dia jadi murtad kan, emang Allah yang takdirin kan begitu. Allah yang tak emang kagak diajarin ya kan gitu. Atau sebaliknya kita malah jadi orang qadariyah. Qadariyah itu kelewatan. Kalau jabariyah semuanya Allah takdir, tapi kalau qadariyah itu dia bilang kita semua punya kuasa. Kita mau iman, ya iman kita gara-gara kita, bukan gara-gara ustaz, bukan gara-gara gitu. Nah, kita juga jadi semuanya tidak ada kehendak Allah, karena kehendak Allah semua sudah diserahkan kepada kita. Nah, itu juga kelewatan. Ahlussunnah wal Jamaah bukan jabariyah, bukan juga qadariyah. Dia menisbatkan kebaikan kepada Allah, tapi keburukan bukan kepada Allah, karena Allah sudah memberi keleluasaan, kebebasan bagi kita untuk memilih begitu. Nisbatul khair wa syarrin ta'adubah. Qala Allah Ta'ala ma asabaka min hasanatin. Kata Allah, tidaklah apa yang menimpa kepada kalian berupa kebaikan, faminallah, itu dari Allah. Ai ijadan wa khalqan. Allah yang mengadakan, Allah yang menciptakan kebaikan tersebut. Wa ma asabaka min sayyi'atin, dan apa yang menimpamu dari keburukan, fami nafsik, maka itu dari dirimu sendiri. Ai kasban la khalqan. Kasban itu kita yang usahain dapat keburukan itu. La khalqan, tapi kita enggak pernah nyiptain keburukan. Allah yang menciptakan kebaikan dan keburukan, tapi kita yang berusaha untuk ngambil kebaikan itu atau ngambil keburukan itu. Maka ketika kita menisbatkan kebaikan keburukan, kebaikan kita nisbatkan kepada Allah, keburukan tidak boleh kita nisbatkan kepada Allah. Kebaikan kita nisbatkan kepada Allah, ijad dan wakhalqan, Allah yang mengadakan, Allah yang menciptakan kebaikan. Keburukan dinisbatkan kepada kita kasban, atas usaha kita, bukan atas apa istilahnya kehendak, bukan atas maksudnya itu Allah yang memberikan kebebasan kepada kita untuk berusaha apa mengambil kepada apa namanya jahat apa kepada baik. Kama yufassiru qawlu ta'ala, sebagaimana ditafsirkan oleh perkataan Allah yang lain, wa ma asabaka min musibatin fa bima kasabat aydikum, dan apa-apa yang menimpa kepada kalian dari musibah, fa bima kasabat aydikum, itu karena sebab tangan kalian sendiri begitu. Jadi bukan, jadi tidak dinisbatkan keburukan. Kita meyakini seluruh hal yang ada Allah yang menciptakan, tapi kita tidak boleh menisbatkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita diberi keleluasaan, kebebasan untuk mengerjakan A atau B begitu. Mudah-mudahan cukup jadi jawaban. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan Ustaz mengenai namanya itu jodoh. Tadi kan ada di itu boleh seorang muslim nikah dengan ahlul kitab, berarti non-muslim. Tujuannya kalau sudah menikah agar kita bisa mengajak jodoh kita untuk meluk agama Islam. Tapi sebelum katakanlah istri kita memeluk agama Islam, keburu dipanggil oleh Allah SWT, apakah itu sebagai suami ada bertanggung jawabannya ya kepada Allah SWT? Karena saya juga ini sambil mencari ilmu dan pengajian, juga sambil mencari jodoh. Jadi saya mencari jodoh ini di pengajian. Kalau di pengajian, insya Allah solehlah. Bukan buat saya, kan? Buat cucu saya. Buat cucu saya. Selama ini ada yang rajin tuh, saya lihat ada sering nanti saya udah lihat, saya udah incar kalau orang bertawa bilang. Ini ada pantun ini. Buah kelapa, si buah pala. Pohon kedondong berbuah satu. Itu anak siapa yang duduk dekat jendela? Boleh dong, saya buat mantu. Saya rasa pertanyaan saya cukup sekian aja, Ustaz. Ya. Karena itu sarapan kami sudah menunggu. Terima kasih. Jadi jawabannya juga nggak lama-lama, makanya saya juga udah lapor. Kita itu dapat dosa cuma dua gara-garanya. Pertama, ada kewajiban yang diabaikan. Yang kedua, ada keharaman yang dikerjain. Itu dosa itu. Kewajiban ditinggalin, dosa keharaman dikerjain. Maka ketika orang nikah sama non-muslim, misalnya perempuan. Tapi gak boleh sebaliknya ya. Lah perempuan muslim sama laki-laki non-muslim gak boleh. Yang boleh laki-laki muslim ke perempuan non-muslim. Kenapa laki boleh, perempuan gak boleh? Itu namanya amrul lahuti. Kalau kata Zainuddin itu perkara ilahi. Itu namanya kalau kata ulama fikih amrul ta'abudi, perkara ritual. Kalau bahasa orang kita dari sononya gitu. Bang wahyunya bilang begitu. Jadi wahyunya bilang begitu. Maka orang kalau sudah menikah dengan wanita non-muslim, dia harus melakukan apa yang diwajibkan sebagai orang pendaki. Ngasih tahu, ayo neng kita ikut pengajian neng. Emang boleh? Kadang boleh bang. Orang kita, saya bukan Islam, masuk masjid boleh. Yang penting pakai kerudung untuk aurat, kan gitu. Jadi dia melakukan apa yang diharuskan dia lakukan. Ngajar dakwah, ngajarin doa, ngajarin iman. Kalau itu sudah dikerjakan sampai akhirnya hidayah belum datang, kewajibannya sudah selesai. Orang yang meninggal dalam rangka kewajiban sudah dikerjakan, maka meninggalnya tidak bawa dosa. Yang dosa itu kalau punya waktu untuk menjalankan kewajiban tapi tidak dikerjakan, nah, berarti kan ada kewajiban yang diabaikan. Jadi kita punya kewajiban, maka kerjakan kewajiban. Nanti Allah panggil itu punya apa namanya? Apa, nanti apa usaha kita berhasil dia masuk selamatul dia, itu kan hidayah di tangan Allah. Kita cuma apa namanya berusaha. Kalau kita sudah mengerjakan kewajiban, gugur dosa kita, kita wafat dalam keadaan tidak membawa dosa. Maka daripada repot-repot nikahin perempuan non muslim, mendingan nyari yang muslim banyak kan. Banyak yang mengajin muslim gitu. Iya. Datanya kan juga katanya perempuan itu jumlahnya 9 kali 1 laki-laki, katanya begitu. Iya, jadi Ustazah ini bukan cuma buat cucu, kalau Ustazah ini mau juga gak apa-apa. Itu boleh. Emang ada larangan kalau orang tua gak boleh nikah lagi, kan gak ada. Jadi pintu pernikahan terbuka bagi kita semua. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita lanjut di pertemuan bulan depan. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan oleh Allah dan keluarga waktu untuk bisa terus mengaji. Kita baca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita, kerabat saudara kita dalam keadaan sakit diberi kesembuhan oleh Allah. Yang dalam kekurangan diberikan kecukupan oleh Allah. Yang sedang dalam kesusahan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.